Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Al-Babul Khamis Ashar, bab yang ke-15, fi Salatil Janazah wa Ahkamil Janaiz, yaitu tentang sholat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Telah kita baca masalah yang pertama tentang hukum memandikan mayit dan tata caranya. Kita masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, man yatawallal ghusla, orang yang memandikan mayit, ya, itu siapa orang yang dia mengurusi atau melakukan pemandian terhadap mayit. Telah disinggung pada masalah yang pertama, ya. Namun di sini lebih rinci lagi, ya, tentang orang yang berhak untuk memandikan mayit. Al-afdalu an yatawalla ghuslal mayyiti man huwa a'raf bi sunnatil ghusli min ath-thiqatil umana'il udul. Yang paling afdal, untuk memandikan mayit, mengurusi tentang pemandian mayit, adalah orang yang paling tahu terhadap sunnah di dalam memandikan mayit, yaitu dari orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya, umana, dan orang-orang yang amanah, al-udul, dan orang-orang yang adil, yang jauh dari kefasikan. Ini yang paling afdal untuk mengurusi pemandian mayit. itu orang yang paling mengerti terhadap sunnah-sunnah di dalam memandikan mayit. Wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Terlebih jika dia adalah termasuk keluarganya dan atau termasuk kerabatnya. Li'anna alladhina tawallaw guslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi. Karena orang-orang yang mengurusi pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka Aliin radhiyallahu anhu wa ghairihi, seperti Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairihi, dan selain beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Ini yang paling afdal untuk atau yang paling afdal na'am dalam memandikan mayit, yaitu orang yang paling mengetahui sunnah di dalam memandikan mayit, orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang adil, yang jauh dari kefasikan, orang yang soleh. Apalagi kalau dia adalah keluarganya atau kerabatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau dimandikan oleh keluarga atau kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa aulan nas bi ghuslihi, dan manusia yang paling berhak untuk memandikan mayit, wasiyuhu, adalah orang yang diwasiati. Alladzi ausa an yaghsilahu, yang telah diwasiati oleh mayit untuk memandikan jenazahnya. Summa abuhu, kemudian tingkatan berikutnya, yang paling berhak memandikan mayit setelah wasinya, orang yang diwasiati, summa abuhu, kemudian bapaknya. Summa jadduhu, kemudian kakeknya. Summal aqrab fal aqrab min asobatihi, kemudian kerabat nam yang paling dekat dan yang paling dekat dari kerabat atau keluarga dari pihak ayah. Summa zau arhamihi, kemudian tingkatan berikutnya nam adalah karib kerabatnya dari pihak naam ibunya. Baik, ini orang yang paling berhak untuk memandikan mayit. Yang pertama, orang yang diwasiati, ini yang paling berhak memandikan mayit. Kalau tidak ada orang yang diwasiati, siapa yang paling berhak memandikan mayit? Bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Kalau tidak ada kakeknya juga, al aqrab fal aqrab, kerabat yang paling dekat. Nah, dari kerabat atau dari pihak keluarga ayah. Kemudian wa yajibu an yatawalla ghusla dzakari ar-rijal, dan wajib yang mengurusi pemandian jenazah laki-laki adalah rijal, kaum lelaki. Wal untha an-nisa, dan wajib yang mengurusi pemandian jenazah wanita adalah an-nisa, kaum wanita. Wa yustathna min dzalika zaujan, dan dikecualikan dari hal tersebut dua orang suami istri. Ini dikecualikan. Fa innahu likulli wahidin minhuma ghuslul akhar. Maka setiap dari keduanya, ya, setiap salah satu dari keduanya boleh memandikan yang lainnya. Suami boleh memandikan jenazah istrinya, dan sebaliknya, istri boleh memandikan jenazah suaminya. Nah, ini dikecualikan. Hanya suami istri yang boleh saling memandikan jenazahnya. Nah. Adapun selain itu, maka laki-laki memandikan laki-laki dan perempuan memandikan jenazah perempuan. Nah. Boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan yang di bawah umur 7 tahun. Ya. Demikian pula boleh perempuan memandikan jenazah laki-laki yang di bawah umur 7 tahun. Namun yang afdal, nah, walaupun di bawah umur 7 tahun, maka laki-laki yang memandikan, nah, jenazah laki-laki dan wanita yang memandikan jenazah wanita. Nah. Sedangkan suami istri itu yang dikecualikan. Boleh, nah, salah satu dari keduanya memandikan yang lainnya. Apa dalilnya? Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbart ma ghasala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila aku bisa mencapai urusanku yang sudah berlalu, ya, jika bisa mengulangi lagi, ya, jika aku bisa mencapai urusanku yang sudah berlalu, ya, maka maghosalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i, maka tidak akan memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain istri-istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa boleh istri memandikan jenazah suami, dan sebaliknya suami boleh memandikan jenazah istrinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan juga dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah istri beliau radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, "Lau mutti qabli laghassaltuki wa kaffantuki." Jika engkau meninggal sebelumku, ya Aisyah, maka aku akan memandikanmu dan aku akan mengkafanimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga dalil bolehnya suami memandikan jenazah istrinya. Wa ghasalat Asma bintu Umais zaujaha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Asma bintu Umais, istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau memandikan suaminya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam Muwatta Imam Malik alaihi rahmatullah, bahwasanya Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha memandikan jenazah suaminya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wala yuksalu syahidul ma'rakah. Kemudian orang yang mati syahid di medan tempur, ya, di medan perang la yuksal, tidak dimandikan jenazahnya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biqatla Uhudin an yudfanu fi thiyabihim walam yuksalu walam yusalli alaihim. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan para syuhada perang Uhud agar mereka dikuburkan dengan menggunakan baju mereka yang mereka kenakan. Walam yugsalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalli alaihi walam yusalla alaihim, bahkan mereka tidak disolati. Tidak dimandikan. Nah, dikafaninya dengan baju yang dia pakai, ya, dan tidak disolati. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Sehingga ini dalil yang kuat menunjukkan bahwasannya syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan tempur, ya, orang yang meninggal di medan perang, tidak dimandikan jenazahnya. Dan dia dikafani dengan baju yang dia pakai, ya, dan juga na'am tidak disolatkan. Wa kadzalika la yukaffan, dan demikian juga orang yang meninggal di medan perang la yukaffan, tidak dikafani. Wa la yusalla alaih, dan tidak disolati. Bal yudfan bi thiyabih, bahkan dia dikubur dengan mengenakan pakaian yang dia pakai. Kama fil hadis sabiq, sebagaimana dalam hadis yang telah berlalu dalam Sahih Bukhari. Kemudian wasiqtu. Yang berikutnya as-siqt. Wa huwa al-walid yasqutu min batni ummihi qabla tamamih. As-siqtu itu adalah bayi yang gugur atau keluar dari perut ibunya sebelum sempurnanya. Dalam bahasa kita bayi keguguran. Dakaron kana au unsa, baik bayi laki-laki atau bayi perempuan. Bagaimana hukumnya tentang bayi yang keluar sebelum sempurnanya? Kemudian bayi tersebut naam telah meninggal dunia. Idza balagha arba'ata ashhur ghusila, apabila bayi tersebut telah mencapai 4 bulan dalam perut ibunya, maka dia dimandikan. Wa kuffina, dan dikafani. Wa sulliya alaih, dan disolatkan. Li'annahu ba'da arba'ati ashhur yakunu insanan, karena setelah 4 bulan dia menjadi insanan, manusia. Manusia yang memiliki ruh. Sehingga hukumnya sama dengan orang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Baik. Namun jika di bawah 4 bulan usia kandungan atau usia bayi tersebut, ya, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolati, ya, dan tidak perlu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, artinya dikubur di mana saja. Taib, karena dia belum berbentuk manusia atau belum menjadi manusia. Ya. Ini jika di bawah 4 bulan, ya, atau 120 hari. Nah. Baik, selesai tentang masalah taghsilul mayyit. Nah, pemandian jenazah. Ya. Kita masuk pada masalah berikutnya, al-mas'alatu tsalitsah. Al-mas'alatu tsalitsah hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu. Tata cara mengkafani mayit dan hukum mengkafani mayit dan tata caranya. Hukmu takfinihi wa kaifiyatuhu. Hukum mengkafani mayit dan tata caranya. Di sini akan dijelaskan tentang tata cara mengkafani mayit secara ringkas. Apa hukumnya? Wa takfinuhu wajibun. Hukum mengkafani mayit adalah wajib. Wajibnya wajib kifai atau fardu kifayah. Jika sudah ada yang mengkafani, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Mengkafani mayit hukumnya wajib, itu wajib kifayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuhu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang sedang ihram yang dia meninggal karena terinjak oleh hewan tunggangannya atau untanya. Beliau bersabda kepada para sahabat, wa kaffinuhu fi saubaini. Kafanilah jenazahnya dengan dua lembar kain tersebut. Itu apa? Nah, kain ihramnya. Yang menutupi bagian atas dan yang menutupi bagian bawahnya. Nah. Kafanilah dia dengan fi thawbaini, dengan dua lembar kainnya. Wal wajib, dan yang wajib dalam masalah kafan, satru jami'il badan, adalah menutup semua badannya. Tidak ada yang terbuka. Fa in lam yujad, dan jika tidak didapati kain yang bisa menutupi seluruh badannya. Fa in lam yujad illa thawbun qasir, jika tidak didapati kecuali kain yang pendek, la yakfi li jami'il badan, yang tidak mencukupi untuk menutup seluruh badan, ghutiya ra'suh, maka yang ditutupi adalah kepalanya. Pendek misalkan, maka apa? Yang diutamakan arah kepalanya. Waju'ila ala rijlaihi syai'un minal idkhir. Kemudian adapun bagian bawahnya, itu kakinya ya, atau kedua kakinya, itu ditutup dengan idkhir, jerami ya. Nah, atau yang semisalnya ya, yang bisa digunakan untuk menutup naam kedua kakinya, ya. Mungkin daun-daunan, ya, atau yang semisalnya. Liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab bin Umair. Dalilnya adalah ucapan Khabbab radhiyallahu taala anhu tentang kisah pengkafanan terhadap jenazah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Fa amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu wa an naj'ala 'ala rijlaihi min al-idkhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menutup kepalanya, ya, karena kain yang digunakan oleh Mus'ab bin Umair, ya, tidak bisa untuk menutupi seluruh badannya, ya. Kainnya pendek, ya. Jika menutupi kepalanya maka terlihat kakinya. Jika ditarik ke arah kaki maka terlihat kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dan kami menutup kedua kakinya dengan idkhir. Sejenis naam jerami gitu ya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang dahulu ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, beliau adalah orang yang kaya raya, ya, konglomerat. Nah, kemudian ada perintah hijrah, maka beliau pun tunduk dengan perintah tersebut, hijrah ke Madinah meninggalkan seluruh hartanya, ya. Dan di Madinah dalam keadaan tidak berharta, miskin, fakir, ya. Nah, yang padahal ketika di Mekah dia adalah orang yang kaya raya, ya. Sampai ketika meninggal dunia, Mus'ab bin Umair yang dahulunya kaya raya, ya, nah, tidak memiliki harta untuk mengkafani jenazahnya, ya. Harta yang dia miliki hanya pakaian yang dikenakannya, yang itu pun tidak bisa menutupi seluruh badannya, ya. Tidak bisa menutupi seluruh badannya, ya. Sehingga yang ditutupi adalah arah kepalanya, kemudian bagian kakinya ditutup dengan idkhir. Nah, ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian wala yughatta ra'sul muhrim adz-dzakar, dan tidak ditutup kepala jenazah laki-laki yang meninggal ketika ihram. Nah. Baik. Ketika ada seorang laki-laki yang ihram, kemudian dia meninggal dunia ketika ihram, ya, baik ihram haji atau ihram umroh, ya, maka apa? Kepalanya tidak ditutup, ya. Kepalanya tidak ditutup ketika mengkafaninya, kepalanya tidak ditutup. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah kalian menutupi kepalanya. Jangan menutupi atau membungkus kepalanya dengan kain kafan. Beliau perintahkan kepada para sahabatnya, nah, agar, nah, tidak menutupi atau membungkus kepala orang yang meninggal karena diinjak oleh untanya, ya. dalam keadaan dia sedang ihram, ya, maka ini menunjukkan orang yang sedang ihram, ya, seorang laki-laki atau muslim yang sedang ihram kemudian meninggal dunia, maka cara mengkafaninya itu tidak ditutup kepalanya. Wa yakunu dzalika bi tsaubin la yasiful basharata satiran. Kemudian kain yang digunakan untuk mengkafani mayit, ya, adalah kain yang tidak tembus pandang. Ya. Kain yang tidak tembus pandang. Ya. Satiron. Nah, hendaknya kain yang satiron. Yang menutupi. Ya. Tidak tembus pandang. Kalau tembus pandang itu berarti tidak menutupi. Ya. Wa yajibu an yakuna min malbusi mithlih. Dan wajib kain yang digunakan untuk mengkafani mayit adalah min malbusi mithlih, dari kain yang semisalnya, yaitu kain yang harganya taib seperti harga baju yang biasa dia pakai. Wajib an yakuna min malbusi mislih. Li'annahu la ijhafa 'alal mayyit wa la 'ala waratsatihi. Yang demikian karena tidak ada pembebanan di luar kemampuan, ya, terhadap mayyit, tidak pula kepada ahli warisnya. Ya, kain yang biasa, ya, yang biasa digunakan sebagai bahan buat baju, ya. Wasunnatu, dan yang sunnah takfinur rajuli fi thalathi lafa'if bidhin min qutnin. Dan yang sunnah adalah mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lapisan kain yang berwarna putih, ya, yang terbuat dari kutun, kapas. Ya. Yang terbuat dari kapas. Tubsatu ala ba'diha. Yang 3 lembar kain tersebut dibentangkan di atas sebagian yang lainnya. Wa yudau 'alaiha mustalqiyan. Kemudian jenazahnya diletakkan di atas 3 lapisan kafan tersebut dalam keadaan mustalqiyan, berbaring. Nah, itu menghadap ke atas. Thumma yuraddu tarful ulya minal janibil aisar ala syaqqihil aiman. Kemudian ditarik ujung atas dari sisi kiri, ya, ke sisi yang sebelah kanan. Ya, ke sisi yang sebelah kanan. Yang kiri ditarik ke kanan. Sumatorfuha al-aiman al-aisar. Kemudian sisi yang kanan ditarik ke arah kiri. Ini lapisan pertama. Sumasaniyah. Kemudian yang kedua juga seperti itu. Lipat dulu yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Tsumma tsalisah, kemudian lipatan yang ketiga. Juga seperti itu. Tsumma yuj'alu zaid 'inda ra'sihi tsumma yuqad. Kemudian dibuat kain yang lebih ya, di atas kepalanya. Summa yuqad, kemudian diikat. Dilebihkan, yaitu melebihi kepalanya. Ya. Kemudian yuqad, kemudian diikat. Falau kana zaid aktsar, dan kalau lebihnya itu banyak, ju'ila inda qadamaihi kadzalik, maka dibuat di kakinya, di kedua kakinya juga begitu. Ya, kalau panjang maka yang kaki juga agak dilebihkan melewati kaki, wa yuqad, kemudian juga diikat. Nah, ini kalau ini panjang kainnya. Maka ini yang lebih afdol, ya, melebihi kepala dan melebihi kaki, kemudian lebihan tersebut diikat. Fa inna dzalika athbat lil kafan, karena ini mungkin itu lebih kuat. Nah, lebih kuat dalam hal pengkafanan. Tidak mudah lepas kain kafannya. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, dalil tentang hal ini adalah ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalas aswab bidin suhuliyatin jududin yamaniyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih, yang berasal dari negeri Suhul. Nah, sebuah kampung di negeri Yaman. Nah, ada juga yang mengartikan suhulia di sini artinya baju atau kain yang berwarna putih bersih, ya, yang terbuat dari kapas. Suhulia dimaknakan kapas. Nah, kain yang terbuat dari kapas. Ya. Ada juga yang memaknakan suhulia di sini mansub disandarkan kepada kampung yang ada di Suhul, yaitu kampung yang ada di Yaman. Nah. Al-muhim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain yang berwarna putih bersih, ya, yang terbuat dari kapas jududin yamaniyatin, ya, yang baru dan naam yamaniyah, berasal dari Yaman. Laisa fiha qamisun wala imamah, yang padanya tidak ada gamis dan tidak pakai imamah. Ya, 3 lembar kain, tidak ada gamisnya, tidak ada imamahnya. Nah, adroja fiha idrojan. Nah, dimasukkan padanya. Ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diletakkan di atas 3 lembar kain tersebut. Kemudian dilakukan seperti yang disebutkan tadi. Ya. Ditutup dengan kain yang lembaran atas terlebih dahulu. Ya. Kemudian setelah itu lembaran yang kedua. Ya. Kemudian setelah itu lembaran yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalil yang lain, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah baju kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya baju yang berwarna putih adalah sebaik-baik baju kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat kalian, ya, dengan kain yang berwarna putih tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Kemudian wal unsa, adapun mayat wanita, khamsatu aswab min qutnin, min qutni izarin wa khimarin wa qamisin wa lifafatain. Adapun wanita, jenazah wanita itu kain kafannya 5 lapisan kain yang terbuat dari kotton, dari kapas, yaitu kain sarung, wakhimar, dan kain khimar. Kalau sarung itu dari pertengahan ke bawah, kalau khimar itu pertengahan ke atas. Wakomis, dan juga lapisan gamis, lapisan kain komis atau gamis. Walifafataini, kemudian 2 naam lapisan kain yang menutupi semuanya. Dia ada kain naam dari bawah ke, dari tengah ke bawah, dan dari bawah ke atas, ya. Nah, kemudian yang lapisan ketiga gamis, ya. Lapisan keempat, nah, menutupi semuanya. Nah, kemudian lapisan kelima juga menutupi semuanya. 2 lapisan terakhir menutupi semuanya. Nah, taib ini kain kafannya jenazah wanita. Nah, 5 lapisan kain kafan. Wasobiyu, sedangkan anak kecil atau bayi atau yang semisalnya, fithobin wahid, boleh dikafani dengan 1 lembar kain. Bayi atau anak kecil boleh dikafani dengan 1 lembar kain. Wayubahu fithalasa, dan boleh juga dengan 3 lembar kain. Boleh 1, boleh 3. Wasogirotu fikomisin walifafataini. Tadi bayi laki-laki. Sedangkan bayi perempuan atau anak kecil yang berjenis kelamin perempuan, dia dikain apa? Dikafani dengan komis, ya, baju apa, kain kafan yang berbentuk gamis, ya, walifafataini, dan 2 lapis kain. Nah, gamis dan 2 lapis kain. Baik, selesai ya tata cara ringkas ya penjelasan tentang takfinul mayyit, pengkafanan mayyit atau jenazah. Nah, dan insyaallah mudah ya. Nah, di sana masih ada sih pembahasan yang lain ya tentang disunahkannya kain kafan tersebut dibaluri minyak wangi ya. Nah, dan lain sebagainya. Namun di sini penjelasan sangat ringkas ya, karena memang ditujukan untuk para mubtadi ya, untuk para pemula ya di dalam thalabul ilmi. Nah, dan juga memang dibuat seringkas-ringkasnya ya agar mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, dan tidak bertele-tele ya, tidak panjang lebar. Nah, namun ringkas tapi padat. Bagi yang mau lebih rinci lagi tentang sunnah-sunnah di dalam mengkafani mayit, bisa merujuk ke kitab-kitab yang lebih tebal, lebih lebar dan lebih rinci pembahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.